السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan buka-bukaan, kita akan mencoba membongkar problem hidup kita. Dan yang saya sampaikan ini nanti akan semakin mendalam bagi orang yang sudah punya anak usia 12 sampai 17. Yang belum punya anak umur 12, kita harapkan untuk pulang. Karena nanti mengganggu acara. Apalagi yang belum menikah. Ya. Jadi yang belum menikah, saya harapkan untuk menjadi pendengar setia. Dan yang baru punya anak, untuk mencoba terus mengikuti dan menganalisa. Kira-kira nanti kalau anak saya sudah duduk di bangku SMP, ternyata sudah kenal pacaran. Jangankan SMP, SD pun sudah banyak yang sudah senang pacaran. Bahkan saya punya murid TK pun sudah mulai fase pacaran. Itu mengerikan. Makanya umur itu ada dua macam, umur kronologis sama umur biologis. Secara kronologisnya anak itu masih umur 6 tahun. Tapi secara biologisnya ternyata kayak sudah umur SMA bahkan perguruan tinggi. Nah, yang sering kita dengar orang tua selalu mengeluh, "Pak, anak saya itu loh Pak, setelah masuk SMP susah banget saya suruh sholat." Itu. Ada lagi yang mengeluh, "Pak, anak saya itu loh Pak, yang kelas 1 SMA suka bohong." Ada lagi yang mengeluh, "Tidak tahu kerjaan, tidak mau membantu orang tuanya, bahkan di rumah kerjaannya kalau enggak makan, tidur, main game, TV, gadget. Kalau enggak sekarang apa itu? HP, televisi, game, makan, tidur. dan isinya HP pun hanya sekedar chatting untuk kepuasan, kepuasan nafsu dan syahwat. Ada lagi yang mengeluh, anak saya ini Pak, Masya Allah, melawan banget sama orang tua. Kalau dinasihatin gak denger. Apalagi Pak, yang nomor dua itu Pak, Masya Allah, ngomongnya kotor banget. Ya, ini keluhan orang tua. Ini anak-anak, jangan rame-rame ya. Hadirin sekalian, sebagai orang tua tidak boleh berhenti pada meratap ketika mendapatin anaknya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Karena hanya meratap, mengeluh bukan hanya sekarang ini menyelesaikan, bahkan menambah berat masalah rumah tangga kita, masalah pendidikan anak kita. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan problematika anak remaja kita, maka saya ingin sampaikan kelemahan kita banyak mendidik anak, membimbing anak, mengarahkan anak. Dasarnya adalah perasaan. Contoh dengan mudah, ketika orang tua mendapati anaknya sulit untuk diatur, Pak, Bu, perasaan saya gak kurang-kurang, saya nasihatin, perasaan. Atau dengan mudah dia mengatakan, tiba-tiba anak saya ini sekarang, Mbak, mu, waduh. Padahal gak ada istilah tiba-tiba. Kita saja yang selama ini teledor, kita saja yang selama ini kurang tanggap perkembangan anak. Nah, untuk supaya kita tidak lewat, maka kita akan kenalkan pertumbuhan dan pertumbuhan kaitannya dengan tubuh, perkembangan dan kaitannya dengan kejiwaan anak. Nomor satu, umur 1-2. Ya. Ini orang tua harus memberikan kasih sayang penuh, perhatian penuh, cinta yang penuh, sehingga di antara yang ditekankan oleh Islam, menyusui anak dengan air apa? Air asu, air susu umi. Ya, kan? Ya, antum mau Arab-Araban apa Nusantaraan? Ya. Kalau Nusantara asi, kalau Arab asu. Ya. Ada suatu gagasan yang sangat bagus dari seorang pakar ASI Indonesia, Profesor Dr. Sutami. Sangat berpengaruh sekali menyusui anak ketika lahir sebelum ari-arinya dipotong. Diletakkan di dada, kemudian sambil disusuin. Baru setelah itu dipotong. Kenapa? Karena ternyata anak ketika lahir itu masih butuh suplai beberapa saat. Karena anak itu ketika di kandungan dari mana makannya? Dari ari-ari. Nah, lebih lagi ASI itu akan mempengaruhi pertama kali imun. Terutama yang warnanya darah yang suka-suka. Sebagian ibu-ibu itu malah dibuang. Itu mengandung zat imun yang sangat bagus. Kemudian kita harus sering dekam, gendong. Lihat Rasulullah bagaimana sikap sama Husain Hasan. Rasulullah sampai mengatakan huma rayhanataya fid dunya, keduanya bak bunga wangi. Kenapa? Karena sering dipeluk, dicium Rasulullah. Ya. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lama sujud enggak bangkit-bangkit. Dikirain sahabat ada wahyu yang turun. Ternyata Hasan dan Husain sedang naikin punggungnya Rasulullah. Pernah Umar bin Khattab mendapati Rasulullah dibikin kuda-kudaan sama Hasan Husain. Coba bayangkan, antum berani bikin Rasulullah kuda-kudaan? Masya Allah. Katanya Umar bin Khattab dari kejauhan, wah ini kuda mahal banget ini. Ya. Kata Rasulullah, ni'mal jam jamal jamalukuma, sebaik-baik unta adalah unta kalian wahai Husain, Hasan. Katanya Rasulullah SAW, ni'mal idlani antuma, dan sebaik-baik saingan saya, satria yang naik saya adalah kalian. Ya. Terus kemudian umur 2-4. 2-4 itu muncul kemandirian. Makanya TK itu target utama adalah mandiri. Bukan baca tulis. Di Indonesia itu aneh. Anak belum apa-apa, baru masuk TK, sudah diajari baca tulis. Anehnya, orang tuanya kalau mendapati anaknya enggak bisa baca, enggak bisa nulis, sekolahnya dilabrak. Saya kasih contoh. Ketika saya sempat di Jerman 1 bulan, saya sempatkan kunjungan ke sekolah-sekolah Turki Islamik. Ujiannya tidak ada satupun baca tulis. Dan banyak, bahkan hampir semua murid TK, STK itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya namanya aja taman kanak-kanak. Gak ada sekolah. Nah, makanya merubah PAUD itu salah. PAUD itu artinya apa? Pendidikan. Enggak ada anak usia segitu pendidikan, sekolah, nanti belum mampu kok udah stres. Anak taman kanak-kanak yang bagus. Taman bermain, loncat-loncat, mengembangkan satu psikologi kesenangan anak yang di dua main itu membuahkan satu kemandirian. Ujiannya di sana naik tram sendiri. Masya Allah. Cuma di tempat naik ada ustaz atau gurunya yang jagai, turun nanti yang jagai. Naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik kereta sendiri. Ujiannya. Walaupun di sana memang infrastrukturnya itu bagus. Kalau di sini disuruh naik bus sendiri, hilang. Wah, apalagi naik metro mini. Wah, naiknya itu disayang, turunnya digelandang. Itu ya. Itu kalau di sana kan ketika di trotoar merendah sendiri. Sampai ujiannya pakai baju sendiri, ngelepas baju sendiri, mandi sendiri, pipis sendiri, dan buang air besar sendiri. Sudah bisa lulus, kalau belum enggak bisa lulus dari TK. Kalau di sini Pak, Masya Allah, anak kelas 5 aja berpipis, nah, kayak kamu dulu kan, gitu. Ya, gitu kan, gitu. Itu. Dan yang lebih hebat lagi ada ujian sosialisasi. Gimana? Anak dibiarkan main, ada yang pakai motor-motoran, mobil-mobilan, ada yang pakai sepeda-sepedaan. Di situ nanti pasti terjadi keras kan, nubruk, minta maaf. Masya Allah. Teman yang ditubruk itu diangkat mobilnya, dibantu, habis itu maafin ya, gitu. Itu kalau di sini tobro temannya nungging, syukurin. Nah itu lolos, itu lolos TK. Itu makanya kita itu nggak punya tenggang rasa kalau melihat orang susah seneng, dan tidak punya apa namanya istilahnya nilai sosial yang mengakar. Kenapa? Rata-rata dulu tikanya nggak lulus. Nah, bahkan di antara kita itu dulu nggak sekolah TK kan, makanya bermasalah semua. Oke, sekarang 4-7, ya, makanya di usia 2-4 itu yang penting kita geber kemandirian, ya. Kemudian 4-7 ini adalah marhala atau suatu tahapan anak sudah mulai mengenali salah benar, ya. Dengan demikian orang tua jangan sampai melewatkan masa ini, masa untuk menanamkan. Makanya Rasulullah sudah mengatakan muru auladakum, perintahlah anakmu untuk sholat. Karena sudah mengenali nilai, mengenali salah benar. Ini kanan, ini kiri. Ini air, ini racun. Ini hitam, putih. Yang tidak kalah pentingnya nilai halal, haram, yang sholat jadi orang soleh, yang gak sholat itu jadi orang yang toleh. Ini harus kita tanamkan. Nah dalam proses penanaman, banyaklah gunakan kalimat dan tekanan positif, dan hindari hinaan, celaan, apalagi merendahkan. Contoh, ketika melihat anak antum gak sholat, antum jangan katakan, kamu ini bandel banget. Masya Allah, ayo Khalid, kamu itu bagus, hebat deh, anak soleh, ayo rajin sholat. Jangan, dasar emang, kamu turunan siapa sih? Perasaan saya sejak kecil gak kayak kamu ini. Gitu. Nah, kemudian kita ajarkan, kita tanamkan figur. Karena anak ini sudah mulai cari sosok yang tidak lain adalah Rasulullah. Ceritakan Rasulullah, man, kita kenalkan Allah, siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, dinul Islam. Nah, kemudian kita tanamkan keberanian. Ya, contoh kecil sekarang, anak-anak yang punya mental apa ya istilahnya, kalau ketemu orang takut itu apa namanya mas? Minder ya, minder. Itu sebetulnya sejak umur ini sudah ketahuan, bahkan umur 3-4 sudah ketahuan. Contoh, biasanya kalau diajak ibunya ketemu orang, sembunyi di belakang sini. Itu. Nah, ini jangan dibiarkan. Kalau anak antum ketemu orang takut, kalau sekarang ketemu orang lari, ini akan menimbulkan sifat minder. Makanya caranya ketika ada tamu kenalin, jangan dibikin banyak dulu. Ada sebagian anak kalau ketemu orang segini nangis. Nah pelan-pelan ketemu 2, 3, 4 orang, tamu datang, ayo kenalan sama bapak itu, salim dong. Jadi ngajak salim itu sendiri sudah membentuk mental, picik itu hilang, minder itu hilang. Karena penyakit minder picik itu akan membuahkan satu penyakit kurang bertanggung jawab. Nanti itu bahaya. Jadi pemimpin enggak tanggung jawab, jadi guru enggak tanggung jawab, jadi pegawai enggak tanggung jawab, termasuk jadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, termasuk juga maaf terhadap dirinya sendiri, jadi apapun enggak tanggung jawab, itu bahaya. Oke. Selanjutnya dengan sekalian, umur kita percepat karena kita sampai pada inti nanti. Umur 7 sampai 12. Umur 7 sampai 12, anak ini sudah mulai bisa menggali, mencari, eksplorasi. Makanya anak-anak umur ini sudah mulai ingin membuat suatu karya. Nah, disinilah orang tua harus memfasilitasi permainan, sehingga umur-umur ini paling sukses pendidikan saat kita bisa memadukan permainan dengan pendidikan. Makanya di antara para ahli pakar pendidikan, anak umur SD 7 sampai selesai ajaklah bermain, terutama 7 sampai 12. Anak umur SMP ajaklah belajar adab, anak umur SMA ajaklah untuk berteman. Nah, di sini permainan-permainan yang sifatnya kan ada istilahnya peran besar, peran kecil. Makanya mohon yang menangani sekolah SD itu banyak membuat suatu permainan peran kecil, peran besar. Contoh sekarang masak-masakan. Itu subhanallah. Saya sekarang memerankan sebagai seorang ibu. Sekarang ada yang memerankan sebagai seorang ayah. Ya, bahkan ketika di pasar, apa yang harus diperbuat oleh anak itu saat di pasar? Nah, pada saat ini anak-anak kadang-kadang minder di tengah permainan, pergaulan. Maka di sini harus kita bangkitkan. Ya, makanya di sana ada permainan yang paling bagus itu pasir, membentuk apa saja, kemudian air, kemudian apa itu yang suka lilin ya. Itu semuanya mengarahkan umur-umur ini. Sehingga anak-anak 7 sampai 12 ini kita lebih banyak ajak untuk bermain, membuat suatu karya-karya walaupun hanya sekedar kecil. Kalau tidak, peran besar peran kecil ini sering kita ini kan, kita tonjolkan. Ayo, kalau kamu sebagai seorang ustaz, sebagai seorang pilot, makanya kalau diajak untuk bermain ke tempat-tempat kezenia, ke tempat-tempat dia itu memerankan satu peran tertentu, senang. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga eksplorasi alam. Makanya umur-umur ini sering kita ajak untuk jalan-jalan ke kebun binatang. Ya. Dan ini bukan merendahkan. Kenapa? Di samping anak antum mengetahui sejak dini hewan-hewan, jangan-jangan nanti gajah dianggapnya segede tikus, tikus segede gajah, kan repot. Ini harus diajak ke sana. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab anak-anak itu minder, biasanya banyak dihina oleh orang tua. Kemudian dia itu terlalu manja dulu ketika masa kanak-kanaknya. Terus kemudian karena cacat di dalam dirinya atau maaf terjadi kurang adil di dalam perlakuan orang tua kepada anak. Ini menimbulkan anak itu merasa minder, masa kurang pede. Hadirin sekalian, tawjihulil aba wal marbahul hadil markala, ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, a'ti waladaka fursatan lil mumarasatil mas'uliyah, ya, hendaknya orang tua memberikan suatu tanggung jawab hanya sekedar nyuci setiap libur. Ayo, sekarang semuanya enggak boleh kemana-mana. Ada yang nyuci baju, ada yang ikut bersihkan alat rumah tangga, ada yang ngepel. Tapi ini bukan tugas yang harus diselesaikan. Yang penting latihan. Jangan sampai sehalaman selesai kalau enggak dipecut. Ini nanti jadi berubah apa? Perbudakan. Ya. Jangan sampai. Ya. Kemudian terus kita bina kesalahan-kesalahan dia menjadi suatu kebaikan yang positif. Contoh ketika dia salah nyapu. Ya, anak kadang salah nyapu. Yang diseret malah cetoknya. yang dibuat untuk ngambil sampah malah sapunya. Oh, enggak begitu caranya. Ayo, sekarang yang dibuat nyapu itu ini, yang buat untuk ambil sampah ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, ajari beradab kepada 5 orang. Pertama, kepada 2 orang tua. Kemudian, kepada kerabat. Yang ketiga, kepada guru. Yang keempat, kepada murid. Ini apa namanya? Temannya. Nah, yang kelima, kepada semua orang yang lebih tua. Kalau antum bisa mengajari anak pada umur ini 5 adab tadi, insya Allah yang lainnya sudah lancar, gak ada masalah. Sekarang umur 12 sampai 19, inilah yang sudah disebut dengan remaja. Ya, problemnya biasanya anak ini sudah mulai banyak bertanya, siapa saya? Saya ini bisa apa? Saya ini anaknya siapa? Saya ini nanti akan menjadi apa? Jadi lebih banyak menanyakan anak, man ana? Dan dia akhirnya mencoba untuk mengekspresikan. Kalau salah, akhirnya dia kadang-kadang membuat geng untuk menunjukkan kesayaannya. Dan itu bukan hanya sekarang ini di sekolah umum, di pesantren pun bisa bikin geng. Ya, sampai ada yang hebat, sampai lulus gak ketahuan kalau dia itu ketua geng. Wah, ini ada potensi positifnya, dia itu jadi pemimpin, cuman keliru aja cara untuk menempuhnya. Coba kalau dia itu kita arahkan suatu pengarahan yang positif, sehingga di sana ada OSIS, yo kamu jadi ketua OSIS. Kamu sekarang jadi ketua rihlah, ya. Sekarang mau jalan-jalan ke Bandung, kamu ketuanya. Sekarang ini kita mau kerja bakti, kamu ketuanya. Kita arahkan seperti itulah, sehingga anak tersebut potensi negatif akan cenderung menjadi positif. Nah, terus kemudian pengarahan orang tua, pertama, kita sudah mulai sering-sering tanyakan jurusan kamu yang kamu pilih nanti, kalau masuk perguruan tinggi apa? Itu satu. Terus kemudian sering-sering juga tanyakan tentang sikap agama. Contoh begini, kamu, menurut kamu gimana pakai celana levis begitu? Biasanya dia ketika dia itu seneng tahu deh, gitu. Terus menurut kamu pacaran gimana? Tahu. Jadi semuanya nggak tahu jawabannya, padahal tahu. Ya, cuman dia tidak bisa mengatakan saya iya. Kalau mengatakan tidak bertentangan dengan batinnya, mengatakan iya nanti takut marah, akhirnya kadang-kadang jawabnya enggak mengarah. Nah, di sini adik-adik sekalian, orang tua harus sudah sering menanamkan pendidikan seks. Pendidikan seks itu bukan berarti kita sekarang ajari Kama Sutra atau kita belikan buku apa? Buku-buku tentang masalah seks dan gaya-gayanya, tidak. Dari mulai kita ajarin junub, kenapa kita harus mandi junub? Karena haid. Apa itu haid? Jelasin. Apa itu nifas? Jelasin. Apa itu junub? Itu sudah pendidikan seks. Nanti ketika kita lebih tinggi lagi, contoh aja pak, ketika puasa, saat puasa, pasti anak perempuan atau anak laki-laki tanya, Bi, kalau seandainya sekarang saya mimpi keluar mani, gimana puasa saya? Pendidikan seks. Nanti lebih meningkat lagi, kita sudah ajarin menikah dari mulai ta'aruf, khidbah, akad, sampai akhirnya berumah tangga. Itu pendidikan seks Islam. Kita harus kenarkan. Nah, orang tua juga harus juga bisa memilihkan temannya. Nah, caranya gampang, pak. Jangan antum tekan, kamu jangan berteman sama ono itu yang kunciran tuh, kampret itu, ya. Jangan ya, awas ya. Lu pakai teman ono, gue gak kasih sangu ya. Jangan. Kenapa? Belum tentu bapak tidak suka, anak bapak enggak suka juga. Caranya kita deketin, persuasif, yo. Ini nanti kan liburan agak panjang. Ajak teman-teman kamu di sini 5 aja yang paling dekat dengan kamu. di sekolahan, makan bareng-bareng, nanti Umi masain. Nah, kita pancing, kira-kira nanti yang dibawa dari sekolah siapa? Masya Allah, ternyata rambutnya dicet, itu, terus celonone embel-embel kan gitu kedua. Masya Allah, D.A. ini teman-teman kamu. Iya, emang kenapa? Itu kan, udah tenang aja, jangan gusar. Kamu berteman seperti ini, astagfirullah deh. Nah, jangan, tenang aja. Udah diarahkan, kamu milih orang-orang ini apa dasar kamu? Ya seneng aja, kan teman kelas. Emang kenapa? Pasti di sini akan terjadi dialog. Kita arahkan lain kali, tolong nanti saya undang lagi. Tapi tolong cari teman yang agak rambutnya enggak dicat pokoknya, ya. Udah, cari yang enggak dicat, ya. Sampai kita kasih nanti kita jalan-jalan. Kalau kita punya uang agak cukup, Masya Allah, dengan cara kita di lingkungan. Anak kita umpamanya namanya Abdurrahman, Abdurrahman, ayo kamu pilih teman-teman masjid kamu, karang turana kamu, nanti kita akan ajak jalan-jalan ke sini, makan di sana. Dari situlah dia akan kita latih pelan-pelan untuk memilih teman. Tidak usah kita paksa. Karena mau enggak mau, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wala yasbir ala adahu khairun min alladhi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahu. Orang yang mukmin yang bergaul sama orang, sabar atas gangguannya lebih baik daripada yang enggak bergaul, enggak mau campur, enggak sabar. Nah ini. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, jangan suka kita sekarang mengkritik tapi tidak kasih solusi. Itu paling anti anak kita. Ya, terus kemudian kita terima kesalahannya. Kemudian kita arahkan supaya anak itu jauh lebih baik. Kemudian kita adakan juga sering dialog, karena anak-anak umur ini paling senang dialog, paling senang dia itu bantah, paling senang dia itu ngeyel. Nah, kita arahkan supaya dia terarah, dan nanti Masya Allah bisa menjadi dakir naik, Masya Allah anak antum. Tapi kalau antum biarin ngeyel, antum biari, akhirnya negatif. Kemudian selanjutnya umur 19 sampai 35, ini umur sudah dewasa. Ini umur sudah mapan. Ya mapan segalanya, termasuk kalau malas mapan malasnya, kalau gagal mapan gagalnya, kalau gak jadi ya gak jadi, benar-benar sudah mapan. Ya, apalagi kalau sudah menginjak 40. Ya, makanya Rasulullah Al-Quran mengajari kita ketika umur 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dengan demikian disebut dengan rusy, karena memang sudah mapan, sulit untuk dibelokkan. Nah, di sinilah Pak, orang itu sudah mulai wataknya itu susah dirubah. Makanya barang siapa yang sekarang ini watak di awal-awal umur-umur tadi itu tidak dibenahi, maka umur 19, 25, 35 sudah menjadi permanen. Makanya siapapun yang mau menikah dan mendapati calonnya watak tertentu, jangan berharap, bercita-cita untuk merubahnya supaya enggak kecewa. Tapi yang kita lakukan, membina, mengarahkan, menghadapi minimal. Contoh begini, antum ketika ta'aruf mendapatin istri antum makannya banyak, umpamanya, udah kita terima. Dikenalkan, mas ini ada akhwat, Masya Allah, S1 dan Alhamdulillah juga dari keluarga yang baik, blah-blah, semua kelebihannya banyak. Cuman mas ada dua kelebihan, kekurangan. Satu, kalau makan banyak. Terus apa lagi mas? Yang kedua, malas masak. Lu gimana ini? Waduh, Repot ya. Ah, udah deh. Setelah saya pikir-pikir, saya siap. Yang penting sejak awal saya sudah siap, istri saya ini makannya banyak, malas masak. Saya harusnya ketika sudah bisa menerima dia, sudah pasang kuda-kuda untuk ngadepin orang suka makan banyak. Nah, itu kan itu. Saya siap. Tapi segala sesuatu pasti balik itu ada kelebihannya. Contoh, kekurangan orang makan banyak, di belakang itu ada kelebihannya apa? Biasanya lauk apa aja jadi. No, kan? Positif. Gak usah ngelangel. Wis, sambel diulek, terong dadi wis, gitu kan gitu. Itu. Dan ternyata juga di balik orang yang makannya sedikit, itu ternyata apa? Lauknya cerewet. Kasih ini enggak cocok, ini enggak cocok, ini ke kadang-kadang dibeliin apa aja enggak cocok. Akhirnya ya Allah, ini istri saya kayaknya bukan orang kali ya. Dikasih apa aja enggak cocok. Jangan-jangan turunnya jin ini ya. Nah, kan ada plus minusnya. Contoh, Pak. Saya mendapatkan tawaran akhwat dari berbagai macam kriteria. Masya Allah, cuman mas, cerewetnya setengah mati. Nah, atau pendiam, nah, masing-masing kelemahan kan. Pendiam dianggap kelemahan, cerewet dianggap kelemahan. Tapi yang penting antum siap gak ngadepin? Udah, saya siap. Satu, cerewet, anak pilih cerewet aja mas. Kenapa mas? Ya, nanti kalau lagi cerewet, anak anggap radio hang aja deh. Ada. Terus keduanya mas, ternyata dibalik orang cerewet itu ada kelebihan. Kalau ngerjain apa saja, kerjaan rumah tuntas, nyuci tuntas, terus masak tuntas, terus apa aja tanggep. Itu. Makanya antum lihat istri yang cerewet itu kalau lagi nyapu, masya Allah bersih. Sampai bawah-bawah itu bersih semua. Ya tapi gitu. Itu kadang-kadang piring jatuh pelontang. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya masya Allah. Apa aja bersih. Sampai kaos kaki suami hilang. Bersih. Buang sono. Ya. Masya Allah. Ada plus minusnya. Lah kalau yang pendiam, alhamdulillah. Jantung gak spot, tenang, ya. Sampai ada tamu udah 1 jam setengah, tenang, gak dibikinin teh. Dek, udah dibikinin teh, dek? Belum, mas. Astagfirullah. Dek, itu tamunya udah mau pulang. Tenang. Sampai subhanallah, belum masak, tenang, anaknya belum mandi, tenang, sampai umbel-embeler, tenang. Subhanallah, tenang. Sampai kadang-kadang under deal dalam itu di ruang tamu, tenang. Nah, ada plus minusnya. Nah, antum pilih yang mana? Yang penting ketika ta'aruf, ini cerewet, ini tenang. Oke. Sekarang hadirin sekalian, kita sudah mulai masuk hajat anak remaja yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hajat psikologis. Kebutuhan psikologis sama biologis. Ya. Dari mulai kebutuhan makannya. Kemudian sekolahannya. Kemudian setelah itu hobi-hobinya. Meningkat lagi mereka itu merasa ingin aman di lingkungan manapun. Aman di rumah, aman di sekolah, aman di lingkungan, alias mereka itu bisa diterima. Kemudian setelah itu diterima, dicintai, meningkat lagi. Siapapun anak kita, kalau kehadirannya merasa tidak diterima, kemudian tidak dicintai, mereka akan banyak menimbulkan gejolak. Entah itu minder, entah itu tidak bisa bergaul, atau maaf, dia akhirnya mengasingkan diri, tidak mau ketemu siapapun. Dan ini bahaya. Makanya maaf, ada kisah sedikit, kisahnya A'mash. A'mas itu bukan nama orang sebetulnya, karena buta. Jadi A'mas itu sejak kecil rambutnya itu enggak ada, cuman di sini dok. Dan maaf, bentuknya itu juga begini. Badannya pendek, enggak bisa tinggi-tinggi. Dia setiap main dengan temannya, pulang selalu nangis. Karena pasti diledek. Ya. Akhirnya dia ngadu. Ibunya juga seorang janda yang sudah tidak bersuami, suka juga, ya Allah, anak saya menangis, ya. Setiap pulang nangis. Karena apa? Bentuk tubuhnya yang membuat dia itu tidak bisa bersosial. Akhirnya dia tanya, "Ibu, ada enggak teman yang enggak ngeledek saya?" Subhanallah. Pertanyaan seorang yang cerdas. Ya, dia juga tidak menyesali sama sekali bentuk tubuhnya. Cuma ingin dia mendapatkan teman yang bisa memahami dirinya, nah kan? Disinilah orang yang bisa menerima. Makanya anak yang tidak bisa diterima kehadirannya di keluarga, di lingkungan, di sekolah, akan membuat cacat psikologi. Nah, apa kata ibunya? "Ada wahai anakku," tegas dia. "Kamu akan saya carikan teman yang bukan hanya tidak menghinamu, bahkan memuliakanmu dunia akhirat." Masya Allah, itu loncat-loncatnya, senangnya. "Mana bu, mana orangnya?" Langsung diajak ke Masjidil Haram. Didudukkan di majelis ulama. Dan dikatakan, "Inilah wahai anakku, temanmu yang tidak pernah menghinakanmu, bahkan memuliakanmu dunia akhirat." Sejak itu dia duduk di majelis ulama, di majelisnya ahlul ilm di Masjidil Haram. Dan akhirnya menjadi besar, menjadi hebat, bahkan termasuk amirul mu'minina fil hadith. Dan tidak dikatakan amirul mu'minin kalau tidak hafal semua hadis dan tidak lewat kecuali puluhan. Kebalikannya kita, lewat semua kecuali puluhan yang kita hafal. Siapa mereka? Cuma empat. Para ulama mengatakan, satu, Al-A'mash. Masya Allah. Yang keduanya Qatadah, yang buta sejak umur kecil, remaja. Tapi Masya Allah dia sendiri mengatakan, "Tidaklah saya itu mendengarkan suara, melainkan susah untuk saya lupakan." Makanya dia itu kalau dengar sesuatu yang tidak manfaat, dia menghindar, karena gak bisa hilang. Makanya dimanfaatkan untuk mendengarkan apa, hadis-hadis, riwayat-riwayat, hadir di majelis. Karena apa yang didengar susah untuk lepas. Itu. Apa yang dia hafal susah untuk lepas. Nah kita susah ngapal, gampang lepas. Nah ini kita kebalikannya. Kalau beliau gampang ngapal, susah lepas. Itu. Nah, yang ketiga Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan ini masyhur semua. Dan yang keempatnya adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Ini hampir hafal semua hadis. Makanya ketika Imam Qatadah tertuduh dengan satu pemikiran bid'ah, para ulama mengatakan, siapa di antara para ulama ahli hadis yang lepas dari beliau? Enggak bisa. Karena hampir semua hadis ada di beliau. Enggak ada. Ya. Kemudian setelah diterima, dicintai, kemudian inginnya dihargai. Makanya adik-adik sekalian, anak ketika tidak mendapatkan satu penghargaan di tengah keluarganya, di tengah lingkungannya, maka juga akan terjadi permasalahan. Nah, terakhir tahqiquddat, anak itu sudah mulai mampu menunjukkan kelebihannya. Mampu menunjukkan di tengah sosial keberadaannya. Saya bisa loh, bisa ceramah, bisa hafal Quran, bisa Masya Allah. Makanya lomba-lomba itu juga penting. Jangankan kita, zaman Umar bin Khattab aja, Abu Bakar, Umar dikasih kuis sama Rasulullah SAW. "Ayo, siapa yang tahu perumpamaan pohon untuk orang mukmin?" Abu Bakar gak jawab, Umar gak jawab. Akhirnya ketika itu Abdullah ibn Umar ketika itu masih umur 6 tahun. Setelah Rasulullah menjelaskan pohon itu tidak lain adalah kurma, maka keluar. Bapakku, tadi sebetulnya saya itu mau nebak kurma. Kenapa kamu gak mau ngomong tadi? Coba kalau kamu ngomong, saya akan kasih begini begitu. Kata beliau, lah Abu Bakar gak jawab. Kamu juga gak jawab. Gimana saya mau jawab, katanya dia. Gak enak dong. Itu harusnya kamu jawab. Ini menunjukkan motivasi. Nah, sekarang hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah problematika yang dihadapi oleh anak. Yang pertama kali, an-nufur minal amal wan nasyad. Penyakit remaja yang saya ingin angkat ini antara umur 12 sampai 17 ya. Ya. Rata-rata anak itu sangat pemalas dan tidak tahu kerjaan atau tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini Pak. Makanya kalau antum mendapati anak-anak SMP itu cenderung ngawur, itu sudah umurnya. Makanya di sini harus diarahkan. Coba aja hadirin sekalian, ketika kita itu mendapatin anak di pondok, masya Allah, sangat nyata sekali. Mau tidur aja nggak tahu kepalanya di mana, kakinya harus diletakin di mana. Kadang ngawur aja nyungsepnya, ya. Bantal diletakin di mana, sepatu di mana, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kenapa anak itu malas setengah mati? Karena pertumbuhan badan dan perkembangan psikologinya sedang menanjak drastis, sehingga hormon yang begitu drastis meningkat, membuat badannya itu pengen tidur, pengen nyantai, bawaannya pengen leha-leha. Itu suatu kondisi, sehingga orang tua tidak usah gundah. Dan kita juga tidak boleh membebani anak dengan beban yang berat. Contoh, kita kasih kerjaan, kamu cuci toilet 5 ya, 1 jam. Gak perlu, ya. Tetapi yang penting di sini ada gerak. Makanya yang paling disenangi apa? Olahraga, ayo futsal, dukung. Ketika anak-anak itu senang futsal, nampaknya main-main sia-sia buat kita, itu buat dia itu bagus daripada tidur tok. Gerak. Biarin. Entah futsal, entah pramuka, entah sekarang ini kegiatan-kegiatan, hanya sekedar jalan-jalan sama temannya, itu lebih baik daripada sekarang ini dia terbuai dengan hormonnya yang begitu meningkat, bawaannya cuma tidur, makan, tidur, makan. Makanya sampai gendut. Itu, obesitas itu cenderung meningkat ketika umur 5, 6 SD, nah kelas 7, 8. Itu kalau enggak dikontrol makannya, masya Allah. Itu kenapa? Karena bersama perkembangan jiwanya, psikologinya, pertumbuhan tubuhnya sangat drastis. Nah, di sini juga orang tua harus banyak memberikan motivasi-motivasi kebaikan. Terus kemudian yang kedua, sangat mudah perubahan, ya. Sangat mudah terjadi perubahan, berubah-ubah. Contoh aja hobi. Kita tanya, kamu nanti cita-cita dari jadi apa? Baru kemarin ngomong pilot, sekarang pengen jadi ustadz. Besok langsung pengen gak jadi apa-apa. Itu, berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya nomor 3, membantah, ngeyel, dan tidak pernah mendengar nasihat siapapun. Ini problem yang sering didapati oleh orang tua. Anak saya bandel, anak saya gak dengar, anak saya macam-macam. Padahal itu hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, dan ingin semakin diakui. Menunjukkan saya itu ini loh. Siapa saja harus terima saya. Apalagi ketika dia tumbuh besar tidak mendapatkan pengakuan yang benar-benar. Sehingga dia ngelawan. Suruh nyapu, malah tidur. Suruh tidur, malah nyapu. Nah, itu. Suruh makan, Itu kadang-kadang subhanallah, piringnya ditengkurupin dong. Udah. Habis itu nyetel TV. Dilarang nonton TV, pindah lagi ngerecokin adiknya. Kalau adiknya udah nangis, dia puas, pergi lagi. Terus begitu. Ya Allah, ini. Wah, akhirnya orang tua yang enggak sabar tengkar bapak sama emaknya. Ya. Nuh, turunan kamu tuh. Enak aja loh. Turunan gue enggak ada yang begitu. Itu paling juga mbah-mbah kamu dulu kayak begitu, sekarang netis. Itu kan? Itu. Rebutan. Siapa yang paling mendapatkan titel jeleknya kan gitu. Nah, untuk menyembuhkan satu yajibu alaina an naktib siqata. Kita harus tumbuhkan kepercayaan diri. Itu nomor satu, Pak. Contoh aja, seandainya dia sekarang anak saya tiap hari main komputer. Sudah, jangan dikat. Dek, kamu sebetulnya hobi komputer bener enggak sih? Ya, hobi mah enggak. Ya daripada bengong. Antum arahkan gimana kalau kamu nanti ketika di universitas masuk UI, UGM, jurusan komputer. Gimana? Sekalian aja nanti saya kursusin, saya pilihkan jurusannya. Tiap hari kita bimbing. Ternyata masya Allah, pilihan dia. Ada yang tiap hari main bola. Gimana kalau kamu saya temukan Messi? Oh, senang dia. Kapan, Pak? Kita jalan-jalan nanti. Insya Allah doakan bapak kaya, duitnya banyak. Kita jalan-jalan ke lapangan MU, oh, Manchester United. Ngapain buang-buang duit ke sana? Itu nanti diarahkan kamu kalau sekarang jadi pemain bola. Nanti pas main sholat, enggak sholat, gimana hukumnya? Terus nanti kelihatan auratnya, kemudian diajak foto-foto sama orang-orang telanjang. Ini kita arahkan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita kasih kreativitas yang positif. Kita ajak main panah-panahan, kita ajak main tembak-tembakan, kita ajak mancing. Jangan, ya, jangan ini, udah itu bahaya, ya, itu. Itu saya katakan hobinya orang konslet itu mancing. Gimana enggak konslet? Libur seminggu sekali, ketemu istri jarang-jarang, dipilih ikan, kan konslet. Ditawarin, Pak, mau ketemu ikan apa istri? Ya ikan. Allahu Akbar. Terus kemudian jangan segan-segan mengabulkan permintaan anak kita. Ya. Jangan segan-segan. Pertama ini anak kita, keinginannya juga ini dalam rangka untuk pengembangan. Walaupun nampak antum mengira itu tidak manfaat, selagi tidak haram, tidak melanggar perintah Allah, kasihkan. Dan yang selanjutnya, jangan sekali-kali menjadi orang yang menekan. Ya. Diktator. Harus begini, jangan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadi panutan. Contoh, kita nyuruh sholat jamaah. Kita harus sholat jamaah. Yang lebih lucu, maaf, ada sebagian orang nasihatin anaknya supaya gak merokok. Nah, kamu ya, jangan rokok ya. Sambil merokok. Bapak mah sudah kadung, nak, ya. Kalau bapak ini sebentar lagi udah juga mati, tapi kamu masih punya harapan besar. Kamu punya cita-cita tinggi. Apalagi badan kamu itu cocok untuk jadi pilot. Jangan rokok ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kuatkan hubungan komunikasi. Jadi anak itu didekatin di ini. Apalagi Pak, anak yang suka histeria, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, itu sebetulnya kurang kasih sayang ketika kecil. Makanya sering dipeluk. Minimal ketika sekolah mau berangkat, antum peluk setengah menit, lepas. Setelah menit, lepas. Apalagi lagi ngamuk, dekat terus. Jangan dilepas sampai dia itu kecapean teriak-teriak. Baru dilepas. Biasanya sembuh insya Allah. Dan ini kita buktikan banyak sekali di pondok kita. Anak-anak kan model macam-macam, caranya seperti itu, kita tanganinya. Kemudian kita percepat, yang keempat, problem keempat adalah anak itu sering marah-marah. Dan marahnya sampai ngamuk. Ya. Itu biasanya lonjakan ya. TK bagus, SD bagus, tidak SMP, akhir-akhir terjadi ngamuk-ngamuk. Ada orang langsung, wah, Pak, tolong Pak Ustadz, anak saya diruqyah. Kenapa? Kayaknya kena jin. Apa, belum apa-apa langsung jin. Ya, ntar dulu. Kadang-kadang di sini ada suatu hal dari perkembangan jiwanya dan juga pertemuan syaraf ini sehingga membuahkan satu letupan. Kayaknya di sini harus kita terus mengadakan satu langkah-langkah. Contoh aja di Nisalian ada anak yang umur, makanya rata-rata gini, anak umur 1 sampai 5 itu bawaannya nyenengi. 5, 6 sampai 12 ngeseli. 12 sampai 17 nyusai. Nyenengi, ngeseli, nyusai. Itu fakta. Antum sekarang ngadepin anak umur 1 sampai 5, seneng aja bawaannya. Mau kadang nyungsep seneng, nangis seneng, ketawa seneng aja. Udah umur 7, 8 udah ngeseli. Setrika diberantakin. Masya Allah ya. Kadang-kadang uleknya di astagfirullah. Air dibuat main-mainan. Kadang-kadang masya Allah ya. Backlin dicampur sama apa namanya adonan roti. Subhanallah, untung enggak dimakan orang ini. Masya Allah ini. Apalagi kalau sudah main pasir, main air enggak kontrol itu. Ini Nah, selanjutnya nomor 6 biasanya nomor 5 kurang percaya diri. Nah, ini sebetulnya kalau ada waktu kita kasih penyakitnya itu sebabnya apa, kemudian solusinya apa, cuman waktu. Ya, intinya orang-orang yang tidak percaya diri, tidak pede ini dikarenakan otoriternya orang tua, atau dulu terlalu dimanja, atau orang tuanya terlalu protektif, ya, sehingga muncul penyakit itu. Kemudian yang keenam, syiddadul haya, yang tadi anak yang anak pemalu. Kalau pemalu perempuan agak lumayan, kalau pemalu laki-laki itu bahaya. Tanda sejak kecil yang tadi, kalau diajak ketemu orang nangis. Atau kalau ada orang pergi, kalau diajak kemana aja, ibunya lagi asik ngomong sama orang, sembunyi di belakang sini, ambil ngintip. Nah, itu nanti menjadi pemalu. Dan juga sebab utamanya karena dulu sering dikritik, sering disalahkan, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari orang tuanya memang pemalu, kemudian dimanja. Ini juga sebab-sebab yang memicunya. Kemudian yang ketujuh, ar-raghbah fil infirad wal inzial, anak itu suka menyendiri kadang-kadang, ya. Penyakit di antara penyakit remaja adalah suka menyendiri dan mengurung diri, menjauhi dari lingkungan pergaulan, ya. Dan yang ke-8 di antara problem remaja yang harus kita juga selesaikan adalah geraknya kurang teratur, apa ya, kurang, kalau jalan aja itu nobrok-nobrok. Yang nyenggol ini, nyenggol itu. Kadang-kadang ngawur ya. Apa ya namanya? Kalau dalam bahasa Jawa itu biayaan nih, Bro, Pak. Apa itu ya? Jadi, aduh, apa bahasanya? Itu bahasa kerajaan saya itu. Nabrak sono, nabrak sini gitu. Kalau pokoknya yang tidak terarah. Apa itu, Pak? Hah? Pecicilan, itu bahasa nggak standar lagi itu, ya, pokoknya itulah. Terus kemudian yang ke-9, problematika masalah seksual. Nah, ini makanya anak-anak umur remaja yang tidak bisa tidak kita juga melaluinya, dan semua yang ada adalah pernah melompatinya, dan anak kita juga akan mengalaminya. Maka tolong anak-anak kita yang sudah masuk umur 12, 13, sampai 17, pendidikan seks ini harus kita tanamkan dengan cara, bukan dengan cara Eropa. Maksudnya kita kenalkan umur balig. Ya, laki-laki ciri-ciri balek begini. Makanya kalau di SMP biasanya anak-anak kelas 7 kita kumpulin sendiri. Adik-adik siapa yang sudah ngimpi basah? Ada yang gak tahu, Pak, ngimpi basah apa maksudnya? Udah. Ada gak yang pernah ngimpi naik kambing? Ketawa dia. Gitu kan gitu. Nah, sekarang kita praktek mandi junub. Nah, nanti yang dibikin praktek ini gitu, kita praktekkan. Jadi orang kalau sudah dewasa, sudah menginjak umur balek, tanda balek 1-2, kita jelasin. Kemudian yang juga kita tidak kalah pentingnya, kita pahamkan hubungan laki dan perempuan. Kalau laki belum nikah seperti ini, setelah nikah seperti ini, nah insya Allah anak tersebut akan terarah. Dan tolong diperhatikan juga, kenapa anak umur-umur ini suka ngintip, suka penasaran. Walaupun banyak yang telanjang bisa dilihat, tapi tetap aja ngintip itu. Kenapa? Karena watak penasaran. Ya, makanya kalau sekarang ini Pak, kita gak ngontrol Pak, banyak anak-anak kita ngintip film porno. Yang sekarang masya Allah gak diintip, gak dicari aja tahu-tahu nongol. Apalagi situs-situs yang Islam itu memang sengaja. Subhanallah, mereka tidak suka dakwah itu menyebar. Selalu, kalau sudah sekarang ada nasihat, ada ini, mereka langsung memasukkan itu. Makanya Pak, di tangan anak kita, komputer diawasi, laptop diawasi, HP diawasi. Dan suatu kesalahan besar, orang tua membiarkan barang ini di tangan tanpa kontrol tangan anaknya. Nah yang terakhir, masalah kaitannya dengan ahlamul yaqdhah. Ada di antara anak-anak kita hidupnya yang penghayal, ya, penghayal. Kemudian saya ingin sebutkan singkat solusi singkat untuk mengatasi problem semuanya tadi. Pertama, kita harus ada kesempatan untuk duduk sama mereka. Sempat-sempatin antum duduk, ngobrol, berbicara. Kemudian lemah lembut dan lapang dada. Apapun yang sekarang terjadi pada anak antum, hadapi dengan lemah lembut dan lapang dada. Kemudian adakan dialog. Ya. Contoh dialog ringan tentang masalah kecondongan, tentang masalah sekolah, gimana kamu sekolah sama teman kamu, ada enggak masalah sama pelajaran, yang kamu suka apa, ada enggak kekurangan-kekurangan. Kadang-kadang anak-anak ada sesuatu yang kita anggap enteng, ternyata berat, ternyata nanti menjadi masalah di kemudian harinya, dan itu selalu diungkit, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, kasih sekali-kali apresiasi terhadap apa yang dia lakukan. Hanya sekedar sukses dia adzan, puji, masya Allah. Kamu yang adzan tadi, ana kira Mekah tadi, masya Allah. Loh, kan sekali-kali dipuji. Okay. Terus kemudian yang ke ini, 8, kasih sanksi juga ketika dia salah. Tapi sanksinya harus adil, objektif, dan jangan hanya karena dendam, kesel. Ya. Contoh aja ketika antum melihat anak pelanggaran, sudah kamu karena melanggar, kan sudah saya ingetin sama abi. Sekarang 2 hari ini saya kurangi uang jajannya. Nah, gitu. Sanksi. Atau bisa saja kita sekarang tidak kita akrabin yang biasanya akrab. Ya. Kalau sudah berat dikasih sanksi juga sepadan, ya. Terus kemudian yang ke-9, keberapa? 8? Berapa ya? Oh ya, yang ke-5, terserahlah Bapak ya, terserah aja. Usahakan bisa mendengar anak kita. Jadi jangan sampai kita itu hanya bisa menekan bicara cerewet, tapi sekali-kali kita itu bisa mendengar anak kita. Dengerin, suara hati dia, kemauan keinginan dia apa. Jadi orang tua bukan seorang yang pinter untuk ngoceh, cerewet, marahi, tapi kita juga pinter mendengar. Terus kemudian beri kebebasan untuk memilih. Sampai di dalam masalah contoh dia mau beli motor, kamu pilih yang mana, silahkan. Nah itu kan? Lebih rendah lagi laptop, atau mungkin rendah lagi hanya sekedar beli mushaf. Kamu pilih yang mana, yang kecil ini apa yang besar? Loh Pak, sampai seperti itu. Contoh aja beli sandal, kamu mau yang mana? Jadi jangan, pokoknya begini, anak seneng yang begini, kamu harus pakai, ya. Kalau gak cocok nanti, anak kadang-kadang, ah norak banget pakai ini, emang kakek saya. Nah kan gengsi dia. Sarung juga begitu, kamu yang mana? Karena ada perasaan gengsi itu anak. Kemudian selanjutnya juga, utruk lahu majanil audah. Ketika anak itu bersalah, kasih kesempatan untuk tobat, kasih kesempatan anak itu untuk memperbaiki diri. Jangan dikunci, jangan divonis, pokoknya kamu gak bisa berubah. Nah, yang selanjutnya, ini nomor 10 terakhir, doakan dia. Ya Allah, dia ini memang belum waktunya untuk sadar. Berilah ya Allah kemampuan untuk memperbaiki diri. Ya kita doakan ketika saat mustajab, ketika kita ada di tahajud, macam-macam. Intinya problem rumah tangga, problem anak seperti itu, saya kasih kesimpulan sebelum kita tutup. Apa ada tanya jawab, Pak? Ada. Oh, ada. Saya ingin kasih kesimpulan kepada antum semua. Ya. Kita anak, antum semua sudah pada punya anak. Ya. Yang kecil akan menjadi besar, yang besar akan menjadi mandiri. Semuanya kita sudah mengikrarkan Rabbana hablana min azwajina. Sudah alhamdulillah. Wa dzurriyyatina qurrata ayun. Hasilnya adalah anak-anak yang lucu, senang, menyenangkan. Nah, tujuan akhir waja'alna lil muttaqina imama. Kenapa, Pak? Kenapa ikhwah sekalian? Tujuan akhir kita punya anak adalah waja'alna lil muttaqina imama. Kalau antum ini nanti punya anak akhirnya tidak muttaqin, rugi dunia akhirat. Dunia antum sudah payah. Susahnya membesarkan, mendidik, belum lagi kita menyekolahkan. Antum dapat apa? Hah? Tiap bulan apa dikirim anak antum? Pertanyaannya, antum ngirim enggak tiap hari, tiap bulan ke orang tua antum? Enggak kan? Ya. Yeah. Kadang-kadang pulang cuman setahun sekali. Ya, yeah. Pulang kampung bawanya paling satu black biskuit. Itu tukarnya tukar tambah. Ya, bebek diangkut, ayam ditanting, subhanallah. Wacang panen susah itu, subhanallah, digendong juga. Katanya maknya, masya Allah, anak saya singgup Batam ini rajin banget itu. Bebek diangkut, ayam ditanting gitu loh. Itu hanya gak usah black gitu. Roti tukar tambah. Itu. Nah, kalau orang tua membelikan anak mobil, masya Allah Pak, banyak. Kalau sekarang orang tua membelikan anak rumah, banyak. Tapi kalau anak membelikan orang tua mobil rumah, bisa dihitung jari. Jarinya bebek cuman 3. Jarang, masya Allah. Kadang ya Allah, jadi orang tua itu sudah, kalau sudah mulai anak gede, kemudian yang satunya soleh, senang. Yang satunya sukses, senang. Yang satunya gagal, senep. Ya, yeah. Yang satunya kurang ingat sama orang tua, ya Allah. Cuman kita adanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan, mungkin ada yang tanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan langsung, ada pertanyaan dari Umar Ustaz yang dikirim melalui WhatsApp Ustaz. Ya. Minta nasihat Ustaz, saya kadang jengkel kalau suami saya sering nonton TV. Anak kami masih kecil, pengennya habis maghrib ngaji bareng. Anak diajarin ngaji. Suami saya kalau subuh jadinya telat, gak jamaah di masjid. Soal dari Ahwat itu, Ustaz. Iya, ini saya tangkep suami ini banyak setannya. Ya. Solusi utama menghilangkan setan. Setan itu yang masuk ke dalam tubuh manusia ada dua cara. Masuk dengan membuat kita itu gila alias kesurupan. Ini gampang dideteksi, gampang diusir. Masuk dalam keadaan kita itu sadar sebetulnya adalah gila. Kita sadar melakukan kemaksiatan, kita sadar melakukan pelanggaran, sebetulnya dia dikuasai oleh syaitan. Nah, hadirin sekalian, maaf, di kanan kiri kita ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, fitanan kaqita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi mukmin sore kafir. Kenapa? Saking dahsyatnya fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agama dengan keuntungan dunia, lagi-lagi dunia. Makanya saya anjurkan untuk keluarga ahli sunnati wal jamaah untuk tidak gampang-gampang nyimpen TV di rumah kalau belum bisa ngontrol. Satu. Ya. Ternyata kita akan menghancurkan anak kita, istri kita. Masya Allah, Pak. Musuh kita itu menghancurkan kita dengan hanya nilainya 3 juta. Ya. 3 juta. Sementara kita menghancurkan mereka, maksudnya kesesatan mereka kita hilangkan, sudah bermiliar-miliar kita keluarkan, ternyata mereka masih eksis. Noh, sungguh sangat enak banget mereka menghancurkan kita dengan biaya murah begitu. Apalagi TV sekarang lebih murah lagi. Nah, kalau antum bisa mengontrol, silahkan. Caranya, antum bisa mengontrol khusus channel-channel dakwah dan radio, TV-TV sunnah. Oke? Okay? Atau antum bisa mengkhususkan untuk nyetel flora fauna, ilmu pengetahuan untuk anak. Masya Allah. Tapi kecenderungannya, anak-anak kelas itu umur 5 sampai 7 sampai 12 yang ditonton paling film kartun. Iya toh? Coba kalau sekarang ini kita ajak ngaji, lari sono lari sini. Kalau Upin Ipin khusyuk banget. Sampai kadang-kadang lupa makan, lupa mandi, lupa sekolah. Kan ancur. Makanya hadirin sekalian, banyak anak-anak yang sekarang itu matanya rusak karena televisi itu membuat mata ini, coba bayangkan Pak, kalau mata orang dewasa aja kadang-kadang kelepyur-kelepyur. Apalagi mata anak-anak antum. Sehingga orang yang main game itu banyak yang dol itunya, sarafnya, karena tegang gini sambil mata tersorot kepada suatu warna-warna yang sekali masuk itu bisa puluhan bahkan ratusan syarat itu. Nah, penggantinya antum ganti dengan doa, antum ganti dengan nasihat, antum ganti dengan penjelasan, insya Allah. Kalau kita tegas, insya Allah kok. Ya, anak itu tergantung orang tua. Tegas sejak kecil, insya Allah. Itu. Nah, tentang masalah sholat, Mas, ini alhamdulillah, anak menangkap pertanyaan dari istri antum ini, istri yang soleh, risolihah ini, masya Allah. Senang suaminya sholat jamaah, senang suaminya berbuat baik, senang suaminya ngaji, senang suaminya poligami. Duh, solihah. Lah antum kasih dukungan. Dukungan apa? Ya Allah, Harusnya saya yang punya ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata alhamdulillah dihandle dan diingatkan istri saya. Semangat. Dan hadirin sekalian, kata Rasulullah, ma min salasatin fi qaryatin aw fi badwin lam tuqamu fihim as-salah illa istahwada 'alaihimu syaitan. Tidaklah ada tiga orang yang sedang tinggal di pedesaan atau pelosok tidak ditegakkan sholat, maksudnya jamaah, melainkan dikuasakan oleh setan. Ini dalil saya bahwa orang malas sholat jamaah itu dikuasai setan. Ya ikhwan, ketika antum malas sekali, dua kali, tiga kali akan terus. Tapi kalau antum semangat sekali, dua kali biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, kenapa? Man sholla arba'ina yauman. Siapa yang sholat 40 hari. Kenapa 40 hari? Hadisnya sahih. Siapa yang sholat 40 hari selalu menemui imam takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atani, ditulis dua kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Kenapa? Karena pembiasaan itu ternyata hanya butuh 40 hari. Makanya enggak ada istilah berat yang ada belum biasa. Ana kasih contoh. Pernah saya mau bangun, saya mau beli pasir kepada penjual pasir. Pak, saya mau beli pasir yang asli Gunung Merapi. Ya Bapak, ambil aja kesini, kesana. Loh, maksudnya apa Pak? Ngeledek saya Pak. Ya maksudnya nanti Pak Ustadz saya bawa kesana. Saya datang kesana, Masya Allah Pak. Jaraknya ke dalam itu 2 kilo. Itu ngelihat mobil ini segini, truk itu. Dalamnya 500 meter. Setiap truk ini selalu 3 orang, 4 orang. Saya tanya Pak, Bapak, satu truk ini sehari, satu hari bertiga, berempat dapat berapa? Ya, 125, kadang 75 Pak. Bapak bisa berapa tahun begini? Ya, ini ada yang 7 tahun, 9 tahun. Coba bayangkan 9 tahun nekunin itu. Profesi yang sangat sulit. Ternyata setelah ditanya, ya yes, Pak, biasa Pak, sudah seperti ini. Yang penting anak saya sekolah, di rumah kompornya enggak guling kan gitu. Saya lagi ketemu sama penjual sekutang. Ada jualan enggak sekutang di sini? Rata-rata siang apa malam jualannya? Masya Allah. Tanya Pak. Saya pernah beli ketika itu, Pak, Bapak ini setiap hari keluar jam berapa? Jam 9, Masya Allah. Terus pulangnya jam berapa, Pak? Ya 2:30. Sudah berapa tahun, Pak? 9 tahun. Coba bayangkan. Antum tahajud 9 tahun kayak begitu istiqomah. Kenapa dia bisa? Karena ternyata, Pak, biasa, Pak, 9 tahun sudah begini. Terus, Pak, keluar jam 9, pulang jam 2:30, 2:30. Kalau memang begitu, kenapa kita tidak bisa bangun subuh? Karena belum biasa. Kenapa kita tidak datang ke masjid? Karena belum biasa. Kenapa kita tidak rajin sedekah? Karena belum biasa. Itu saja. Contoh aja tahajud, antum bangun. Setiap hari jam 3, biasa. Akan bangun dengan sendirinya. Kalau antum gak bangun, itu nanti melek sendiri. Ada orang ngomong, wah Pak, alhamdulillah Pak, sekarang itu saya kalau malam kayaknya dibangunin malaikat. Malaikat toh apa mas, mas sampean potongan yang senengi malaikat ya, sombong gitu. Maksudnya sudah biasa gitu loh. Wah, gayanya ceritanya katanya malaikat gitu. Gitu ya. Ya. Karena orang itu kalau sudah biasa melek gitu loh. Ya. Dan semuanya termasuk apa yang sulit. Sahabat itu jihad berkali-kali. Bahkan kalau tidak ada jihad itu rasanya murung. Kalau ditawari jihad tersenyum. Kenapa? Padahal perang itu adalah wa kurhun lakum. Tidak ada yang senang. Siapa yang ingin mematikan dirinya? Tapi karena itu suatu hal yang baik, kemudian dibiasakan enteng. Itu ngaji juga antum lihat. Ngaji itu semakin jarang, semakin malas, tahu enggak? Semakin sering, semakin semangat. Kenapa? Karena apa? Watak ini terbiasa untuk melawan kajian. Gitu loh. Makanya orang kalau ngaji sebulan sekali, dapatnya berapa? Satu tahun. 12 kali. Dipotong mudik 2 kali. Tinggal 10. Istri lahiran 2 kali. Tinggal 9 atau sekali. Anak sakit. Belum lagi ngantuknya. Belum lagi gak paham. Entek. Itu kan gitu. Makanya akhirnya apa? Malas ya. Malas mas. Itulah. Makanya bisa itu alam biasa itu dalam hal apapun termasuk din agama. Termasuk antum sholat jamaah. Ya. Ya silahkan mas. Bismillah. Barakallahu fiik. Ya. Untuk usia berapa Ustaz? Kita mengetahui itu apa namanya kelebihan seorang anak. Dalam artian begini, tak misal dia suka apa namanya ngutak-atik komputer seperti itu. Apakah kita bisa mengetahui dari umur seberapa dia bisa apa anak-anak itu bisa kita lihat keahlian dalam artian itu? Barakallahu fiik. Saya kira gini Pak, untuk ngutak-ngatik komputer sekarang sudah tidak bisa dideteksi anak itu hobi. Karena sudah menjadi barang lumrah. Jadi hobi itu ketika barang itu langka. Dulu orang bisa dikatakan hobi naik motor. Sekarang semua orang bisa naik motor, semua orang punya motor. Ya, begitu juga mobil dan yang lainnya. Oleh karena itu, di sini sebetulnya bukan masalah anak itu senang enggak senang, positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih banyak ketika menggunakan komputer itu aja. Soal masalah sekarang ini hampir lini kehidupan harus tahu komputer. Ya, tidak bisa dikatakan hobi lagi, tidak bisa dikatakan bakat lagi, semua. Seperti orang sekarang harus bisa naik motor semua. Kalau sekarang zaman gini ada orang yang belum bisa naik motor, ya keterlaluan. Naik mobil gak bisa, laki-laki. Ini kayaknya ada catatan. Laki-laki harus naik mobil bisa, naik motor bisa. Itu. Ini kondisinya. Untuk itu, antum detek aja positifnya lebih banyak atau negatifnya. Ya, jazakallahu Ustaz. Ini karena berhubung waktu sudah habis. Itu aja mungkin dari ana. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.